Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana insyaallah ini adalah pembahasan terakhir dari kitab Syarh Masail Jahiliyah ini. Kita masih membahas tentang sebagian hal daripada kebiasaan Ahlul Jahiliyah bersandar kepada hal-hal yang khurafat, hal-hal yang berasal dari suatu hal yang tidak jelas, tidak memiliki sandaran, pada berasal dari jin dan semisalnya. Telah membahas tentang masalah ya yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata al-muallif rahimahullahu taala, wal kahanah. Demikian pula al-kahanah. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullah taala, wal-kahanah, kahanah yang sering diartikan di kita dengan kata perdukunan. Ya, perdukunan. Wa hiya di'a'u 'ilmil ghaib biwasita istikhdami syaitin. Al-kahanah adalah iddi'a, tindakan seorang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Mengaku mengetahui ilmu ghaib biwasitah istikhdami syaitin, dengan penggunaan atau menggunakan syaitan-syaitan. Alladzina yastariquna as-sam', yang mana mereka, yaitu para syaitan ini, mencuri dengar dari langit, sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa terkadang apa yang dikatakan dukun dan peramal ini benar, dikarenakan ia adalah bagian ya yang dicuri oleh syaitan dari langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suatu hal ya, maka syaitan sebagiannya memanjat hingga mendengar sebagian dari apa yang takdirkan tersebut, lalu ia sampaikan kepada dukun dan juga orang-orang yang ya teman-temannya, teman-teman dari ya para syaitan ini yang menggunakan jasa mereka dan semisalnya ya. Ia sampaikan, lalu dicampurkan satu kebenaran, satu potongan yang ia dengar dengan 100 macam kedustaan, lalu ia sampaikan atau ia katakan kepada manusia. Maka terkadang ya, ada kemungkinan sedikit benarnya ya. Bisa jadi karena itu termasuk dari apa yang dicuri oleh syaitan, atau bisa jadi Allah takdirkan demikian sebagai bentuk istidraj ya, istidraj kepada manusia. Waqad haramallahu al-kahanah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan al-kahanah, perdukunan. Karena di dalamnya ya, di antara hal yang menyebabkan terlarangnya adalah di sana terdapat tindakan seorang berupaya mengetahui atau mengaku mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu-ilmu ghaib. Yaitu ilmu-ilmu ghaib, hal-hal yang gaib yang Allah ya takdirkan, ia mengaku mengetahuinya. Padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah taala. Wa harrama adh-dhahab ila al-kuhan wa tasdiqahum, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya juga telah mengharamkan adh-dhahab ila al-kuhan wa tasdiqahum, pergi menuju para dukun ini dan juga membenarkan mereka. Ini dua hal. Pergi kepada dukun dilarang, membenarkan mereka jauh lebih dilarang lagi, dan masing-masingnya memiliki hukuman tersendiri. Artinya kalau misalnya seorang pergi kepada dukun namun ia tidak membenarkannya, bukan artinya jadi boleh. Ya, mencoba-coba bertanya kepada dukun lalu, ya, meskipun ia tidak membenarkannya, bukan artinya jadi boleh. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Kata Rasulullah SAW, siapa yang mendatangi kahin, yaitu dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu ia membenarkan apa yang dukun tersebut katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jikalau ia membenarkannya. Arapun tidak membenarkannya, maka telah disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini kalau tidak membenarkannya. Kalau sampai membenarkannya, maka bisa jadi ya seperti ini, yaitu bisa jadi jatuh kepada kekafiran, ya, bisa jadi jatuh kepada kekafiran. Dan tentunya ya sangat berbahaya, meskipun misalnya dalam hati seorang saya enggak akan membenarkannya. Saya mau coba-coba tanya. Kebetulan pas benar. Maka bisa jadi muncul di hatinya mulai ya fitnah tersebut mulai di hati. Jangan-jangan dia benar tahu. Muncul di hatinya sesuatu hal yang ya merupakan pembenaran terhadap perkataan dukun tersebut. Terlebih lagi terkadang misalnya kita menyembunyikan suatu kata atau menyembunyikan suatu keinginan, kemudian dukun nebak kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebenarnya kita enggak meyakini atau sebelumnya kita tidak meyakini apa yang dikatakan dukun tersebut. Namun ketika dukun tersebut mengatakan, kita mulai berpikir kayaknya benar tadi apa yang dikatakan. Mungkin sebenarnya saya menginginkan demikian, mungkin sebenarnya saya meyakini demikian. Ya. Meskipun sebenarnya perkataan dukun ini benar-benar meleset, namun terkadang ya kita merasa bahwasanya perkataan itu benar sehingga terfitnah. Ini bahaya dari tindakan seorang mencoba-coba untuk bertanya kepada mereka. Maka itu Rasulullah SAW melarang bahkan mencoba-coba bertanya kepada mereka. Ya, bahkan mencoba-coba bertanya kepada mereka. Dan jangan seorang mengatakan saya ingin menguji mereka dan semisalnya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar kuat dan mumpuni dalam ilmunya, ingin membuktikan kebatilan mereka. Adapun orang-orang yang ya merasa khawatir terhadap dirinya, jangan melakukan demikian. Jangan melakukan demikian karena dikhawatirkan ya terjadi atau ia terfitnah, tergoda atau terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh kahin tersebut sehingga ia jatuh kepada tindakan membenarkannya. Kemudian hal yang keempat disebutkan al-mu'allif di sini, at-tahakum ila taghut. Wa huwa at-tahakum ila ghairi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih min al-qawanin al-wad'iyyah. Yaitu tindakan berhukum mencari hukum kepada selain kitabullah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam min al-qawanin al-wad'iyyah dari undang-undang buatan manusia. Ya, wa hukmil awa'id, hukum ya kabilah, atau ilmu kalam wal qawaid al mantiqiyah atau ilmu kalam dan juga kaidah-kaidah filsafat. Wa kanu fil jahiliyah yatahakamu ila taghut, adalah mereka dahulu di masa jahiliyah mereka berhukum kepada taghut. Wa huwa mushtaq min at-tughyan, dan ini diambil dari kata at-tughyan. Wa huwa mujawazatul had, wal murad bihi huna man hakama bighairi ma anzalallah, dan yang maksud di sini adalah ya yang memberi hukum dengan selain apa yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu biasa orang ahli jahiliyah dahulu ya berhukum kepada para dukun, ya berhukum kepada para dukun atau berhukum kepada ya mereka yang akan memutuskan lebih ringan baginya. Memutuskan lebih ringan baginya sebagaimana ya yang terjadi di masa Rasulullah SAW ketika itu ya seorang munafik dengan seorang Yahudi, ya seorang munafik seorang Yahudi ya berdebat, lalu salah satunya ingin berhukum kepada ya Ka'ab bin Ashraf karena ia tahu bahwa Ka'ab bin Ashraf akan ya mengambil riswah, mengambil sogok. Wal wajib al muslimin, dan yang wajib atas kaum muslimin, at-tahakum ila kitabillah wa sunnati rasulih, berhukum kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kalian berselisih tentang suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau kalian beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Perhatikan dalam hal ini, dalam masalah at-tahakum atau berhukum, masalah al-hukum ini perlu kepada perhatian dan juga perlu kepada ketelitian dan kehati-hatian. Karena sumber, di antara sumber takfir yang dilakukan oleh kaum Khawarij adalah masalah ini. Ya, mereka mengagung-agungkan masalah tahkim bighairi ma'azallah, tahkim bighairi ma'azallah. Dari sejak zaman Ali bin Abi Thalib mereka melakukannya. Ya, la hukma illallah illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Tidak semudah itu kita ya mengkafirkan atau ya mencela orang dalam masalah hukum. Tidak semudah itu. Ada berapa hal di antara hal-hal yang harus diperhatikan ketika membahas masalah at-tahkim ini ya, karena ya ini masalah yang rentan atau sering orang tergelincir padanya. Di antara hal yang harus diperhatikan bahwasanya ya undang-undang yang ada tidak bisa kita katakan bahwasanya bentuk undang-undang seluruhnya berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dilihat asalnya. Ya, jikalau asalnya dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW, maka ini tidak dianggap berhukum kepada selain Allah meskipun sudah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk poin-poin seperti ini. Ya. Poin-poin seperti ini dalam ya hukum sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Di zaman khilafah Utsmaniyah dibentuk demikian berdasarkan mazhab yang ya berjalan di suatu tempat ketika zaman Utsmaniyah menggunakan mazhab ya Hanafi. Ya, berdasarkan dari kitab-kitab ya fiqih Hanafi dibuat dalam bentuk poin-poin. Ya. Orang yang tidak mengerti mungkin kenapa ini? Apakah ini tidak berhukum dengan kitabullah? Maka perlu ya dilihat pada dasarnya. Pada hukum-hukum yang berdasarkan atau benar sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, ya, maka tidak ada masalah di sana. Maka tidak ada masalah di sana walaupun bentuknya sudah seperti undang-undang, tapi dilihat apakah ia mencocoki atau tidaknya. Ya. Kemudian hal yang lainnya juga yang harus perhatikan bahwasanya tidak semua orang dapat memahami bahwasanya undang-undang atau hukum ini sesuai dengan kitabullah atau tidak. Kenapa? Karena kita awam. Orang yang tidak mengetahui tentang ilmu. Terkadang kita menyangka bahwasanya ini hukumnya tidak sesuai, ternyata sesuai. Kita terkadang menyangka ini tidak ada dalam Al-Qur'an, ternyata ada. Ini tidak diajarkan oleh para salaf, ternyata diajarkan. Ya. Ini tidak dibolehkan, ternyata dibolehkan. Ini adalah suatu hal yang kesepakatan kaum muslimin, ternyata tidak. Oleh karena itu, ya, perkara seperti ini harus dikembalikan kepada para ulama. Karena mereka yang mengetahui tentang hukum, mereka yang mengetahui tentang qawaid syar'iyyah, kaidah-kaidah syar'i. Mereka yang mengetahui tentang ya kaidah-kaidah dalam masalah fikih, mereka yang mengetahui tentang siasah ya bagaimana politik Islam dan hal-hal yang lainnya. Ini ada ya pembahasan atau ini ada ilmu tertentu. Ilmu tersendiri, bukan setiap orang bisa ya sekedar dia baca Al-Qur'an atau baca hadis lalu dia menghukumi bahwasanya ini hukum salah, ini hukum benar. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa semudah itu. Kemudian ya andaikan sebuah hukum, saya sebutkan, sebuah hukum benar-benar menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang berhukum dengan hukum yang benar-benar menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala dibangun oleh manusia. Apakah orang ini langsung kita katakan kafir? Tidak demikian. Ada tafsir. Para ulama menyebutkan tafsir. Ya, menyebutkan perincian dalam hal ini. Oleh karena itu dalam ayat disebutkan ya, ada disebutkan faulaikahumul kafirun, ada disebutkan faulaikahumul fasiqun. Ya. Jikalau ia meyakini bahwasanya berhukum itu berhukum kepada selain hukum Allah adalah suatu hal yang boleh atau lebih baik daripada hukum Allah, maka ini bisa menjatuhkan seorang kepada kekafiran. Adapun jika tidak, ia yakin bahwasanya hukum Allah seharusnya dilakukan. Ia yakin bahwasanya hukum agama itu lebih baik dan wajib diberikan. Namun ya karena ya, dorongan keinginan atau karena tekanan dan semisalnya, lalu ia berhukum dengan selain hukum Allah, maka tidak sampai kepada kufuran. Meskipun dilarang, namun tidak sampai jatuh kepada kekufuran seperti ini. Maka ya, barometernya adalah apa yang ia yakini di hati. Dan dalam hal ini ada sebuah kaidah penting, ya, bahwasanya man sabata islamuhu biyakin la yurfa'anhu illa biyakin. Seorang yang ya, keislamannya tertetapkan dengan suatu hal yang yakin, maka tidak boleh diangkat darinya sifat seorang muslim itu kecuali dengan hal yang yakin pula. Seorang yang jelas kita tahu dia sholat, dia berpuasa, dia mengucapkan kalimat syahadat dan semisalnya, jelas yakin kita bahwasanya dia muslim, maka tidak bisa kita katakan dia jatuh dari hukumnya sebagai muslim kecuali dengan hal yang yakin pula. Adapun kalau ada kemungkinan seperti ini, ada kemungkinan dia meyakini atau tidak, maka tidak boleh kita ambil hal yang tidak kita yakini. Kembali kepada hukum asal sampai kita meyakini dengan pasti bahwasanya ia telah jatuh dalam hal tersebut. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian hal yang lain yang harus diperhatikan, bahwasanya ahkamul am yakhtalif ma ahkamil ashkhas. Hukum umum berbeda dengan hukum pribadi. Ketika kita menyebutkan masalah mukaffirat, bahwa siapa melakukan demikian telah kafir, siapa yang melakukan demikian jatuh pada kafiran, ini hukum umum. Hukum umum. Ya. Adapun per pribadi tidak selalu demikian. Ada orang yang melakukan tindakan perbuatan kufriyah namun tidak kafir. Ada seperti ini. Seorang yang dalam keadaan begitu senang sebutkan dalam hadis, lalu ia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Karena saking senangnya, dia salah ya ngomong. Dia salah ngomong. Ini tidak jatuh kepada kafiran. Kenapa? Karena ia meskipun kata kalamnya, perkataannya adalah perkataan menyebabkan kekafiran, tidak jatuh kepada kafiran. Kenapa? Karena ia melakukannya karena ya kesalahan. Ya. Maka hukum-hukum, misalnya ketika kita mengatakan ya, siap melakukan demikian maka telah kafir, artinya bukan artinya setiap orang yang melakukan demikian jatuh kepada kafiran. Karena ini berkaitan dengan poin berikutnya, yaitu bahwasanya at-takfir yata'allaq bi asbab wa mawani'. Tindakan mengkafirkan seorang itu harus dipenuhi padanya sebab dan mawani' penghalang. Ada sebabnya dan tidak ada seluruh penghalangnya. Ini baru bisa jatuh. Pertama kita yakin bahwasanya ia melakukan sebabnya. Harus yakin ia melakukan sebabnya. Kedua, kita yakin bahwasanya tidak ada penghalang ya kekufuran yang ada padanya. Tidak ada penghalang kekufuran yang ada padanya. Dan ini suatu hal yang sulit. Enggak setiap orang bisa demikian. Ya. Sekali lagi tugas siapa? Para ulama. Karena ia yang tahu secara benar apakah ia melakukan, apakah orang melakukan kufuran atau tidak. Ya. Dan apakah telah terangkat atau tidak ada padanya setiap hal yang merupakan mawani atau tidak. Ini sekali lagi apa? Kembali kepada para ulama. Kembali kepada para ulama. Ya. Kemudian hal yang terakhir yang harus diperhatikan juga, bahwasanya andaikan seseorang ya tertetapkan kepada kita, tertetapkan secara ya pasti pada kita, dia adalah seorang yang kafir. Dia adalah seorang yang kafir. Pertama, dalam masalah hukum perbuatan jelas ya, kita telah jelaskan sebelumnya bahwasanya bahkan pada seorang kafir pun tidak boleh kita melakukan kezaliman atau ya melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa ya izin dari waliul amr dan semisalnya. Kemudian hal yang lainnya juga, andaikan tetapkan seorang itu kafir, si fulan, si A, tetapkan ya kita misalnya seorang, kita seorang ulama, seorang mujtahid yang pantas memberikan hukum dan mengetahui hal tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan takfir, lalu kita meyakini bahwasanya si fulan kafir. Apakah harus kita umumkan kepada seluruh orang bahwasanya ia kafir atau tidak? Kembali kepada hikmah. Apakah hal tersebut ya, membawa kemaslahatan atau tidak. Jikalau membawa fitnah, menyebabkan berbagai keburukan, maka tidak harus kita menyebutkan, mengumumkan kepada setiap orang bahwasanya si fulan kafir. Kenapa? Karena justru membawa kepada fitnah yang lainnya. Ya, maka tindakan mengkafirkan seorang juga harus diperhatikan, ya, dibedakan antara tindakan mengkafirkan dalam dirinya, keyakinannya, dengan mengumumkannya kepada orang lain. Tidak setiap orang yang kafir harus kita sebutkan bahwasanya si fulan kafir, demikian. Tidak demikian. Maka seluruh kaidah-kaidah ini harus diperhatikan. Ini diantara kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Masih banyak lagi kaidah-kaidah yang lainnya dalam masalah takfir. Tidak mudah seorang menjatuhkan, ya, orang lain dalam masalah takfir. Tidak mudah sama sekali. Bahaya. Ya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya qadiyatut takfir qadiyatul ulama. Masalah mengkafirkan itu haknya para ulama. Ulama yang berhak untuk berbicara tentang si fulan itu ulama. Orang-orang seperti kita belajar saja ilmu seperti ini biar kita tidak melakukannya. Bukan untuk menghukumi orang lain. Maka perhatikan seperti ini, ya. Jangan sampai, ya, hal-hal seperti ini justru kita menyebabkan fitnah yang lebih besar karena serampangan dalam masalah at-takfir. Dan sudah banyak, sangat banyak fitnah yang terjadi karena serampangan dalam masalah takfir. Waliyazubillah. Ya, penyakitnya kaum khawarij seperti ini. Mereka ilmunya sedikit, ilmunya kurang, lalu mereka dengan ilmunya kurang itu mereka serampangan mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang yang tidak harusnya kafir mereka kafirkan, ya, menjadikan hukum khusus menjadikan hukum umum itu sebagai hukum khusus dan hal-hal lainnya, sehingga jadilah berbagai kerusakan yang terjadi. Kemudian hal yang kelima, ya, dari, ya, afwan agak panjang tadi karena memang harus di, atau, ya, di masa sekarang banyak fitnah yang disebabkan hal seperti ini, maka sedikit harus ditambahkan. Kemudian hal yang kelima yang disebutkan oleh al-mu'alif adalah karahatut tazwij bainal aidain, tidak sukanya mereka atau tindakan mereka menganggap suatu hal yang tidak baik menikahkan antara dua id, yaitu antara Idul Fitri dan Idul Adha. Wa huwa min at-tasya'um bil ayyam al-manhi anhu. Dan ini tindakan karahatut tazwij bainal aidain, tidak mau menikahkan di antara dua id, adalah termasuk dari tindakan at-tasya'um, merasa pesimis bil ayyam al manhi anhu, dengan hari-hari yang mana hal ini telah dilarang. Wa huwa naw'un min at-tiyarah, dan ia termasuk jenis dari tiyarah. Wa qad syara Allah at-tazwij fi jami'il awqat, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan atau membolehkan menikahkan di setiap waktu ma'ada halatil ihram bi hajjin aw umrah, ya, selama bukan hari atau selama bukan dalam keadaan sedang ihram, ya, untuk haji ataupun umrah. Wala dakhlalil ayyam fi najahi tazwij aw fashlihi, dan hitungan hari tidak ada hubungan sama sekali, bulan ini atau hari ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan berhasilnya pernikahan atau gagalnya. Ya, enggak ada hari sial dalam Islam, dalam masalah pernikahan tidak ada hari sial. Ya, dalam pernikahan tidak ada hari sial atau hari untung. Ya, hari kalau pernikahan di masa ini akan, ya, pernikahannya akan tetap. Kalau di hari-hari ini maka akan sial dan akan cerai, enggak ada seperti ini. Wa inna ma hadza biyadillah subhanahu wa ta'ala, dan hanyalah segala hal ini di tangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kitab Syarh Masail Jahiliyah ini, ya. Meskipun cukup panjang, namun alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Allah ta'ala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.